nyo sa banta. Sakit nan jo sanang yo hanyo la sandiwara. Mangko nyo usahlah yo tuan bagadang hati. Harato nan ado indak kadibao mati. Ado basalah yo capek lah minta ampun. Buli hati tuan sajua nan bacan doa ambung. Banyaklah mambari untuk mensucikan diri. Satio wakatu basyukur pado ilahi. Satio wakatu basyukur pada